Karena memang air susu ini lebih layak memiliki hukum suci daripada mani ya. Jadi mani hukumnya suci, air susu hukumnya. Wa kamir rotin wala bani ghairi makulin ilal adami wajir roti nahwi ba'ir. Ini sebagian sudah dijelaskan ya. Contoh najis yang lain adalah mirrah. Contoh najis yang lain adalah mirrah. Jadi mirrah ini ataf ke koi ya, ataf ke koi. Jadi merupakan penjelasan dari sesuatu yang najis. Mirrah ini artinya empedu ya. Bukan empedunya tapi kantongnya atau kulitnya. Jadi kulit empedu itu hukumnya juga najis ya. Hukumnya juga najis. Kalau empedunya ini mutanajis. Jadi empedu itu mutanajis, artinya bisa suci bila dibasuh dan halal dimakan. Jadi empedu itu halal dimakan. Yang najis adalah kulitnya ya. Yang najis adalah kulitnya. Dan hukum sucinya empedu ini seperti catatan yang lain, ada catatan atau syaratnya, yaitu empedu yang berasal dari hewan yang halal dimakan ya. Jadi hukum empedu ini sama seperti susu ya, sama seperti susu, yaitu hukumnya diperinci, bila berasal dari hewan yang halal dimakan hukumnya suci, bila tidak, artinya berasal dari hewan yang tidak halal dimakan ini hukumnya najis. Yang hukum najis adalah mirrah. Mirrah ini kulitnya atau bagian luar dari empedu. Kalau yang ada di dalamnya itu hukumnya suci. Wala banin ghairi makul. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa air susu hewan yang tidak halal dimakan ini hukumnya najis ya, hukumnya najis. Dan seperti keterangan sebelumnya tentang kotoran dari hewan yang halal dimakan, ada ulama yang mengatakan kotoran dari hewan yang halal dimakan itu hukumnya suci ya. Salah satu ulama itu yang dari golongan kita adalah Istokhri. Istokhri, ada yang baca Ustokhri ya. Istokhri ini juga pendapatnya sama dengan masalah kotoran, yaitu air susu dari hewan yang tidak halal dimakan ini hukumnya najis walaupun berasal dari atan. Atan itu atan ini keledai betina ya, keledai betina. Jadi Istokhri ini selain berbeda pendapat dalam hal najisnya kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan, beliau juga memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah ini ya. Dalam masalah ini yaitu najisnya susu dari hewan yang halal dimakan. Jadi menurut Istokhri ada satu air susu dari hewan yang tidak halal dimakan yang hukumnya suci, yaitu atan ya. Atan itu keledai betina. Lalu ada pertanyaan. Ada pertanyaan, apa yang membedakan antara hukum susu dan hukum mani dan juga telur? Jadi kalau mani dan telur itu hukumnya walaupun berasal dari hewan yang tidak halal dimakan, asalkan hewan itu suci, hukumnya suci. Tetapi kalau air susu, ini mengapa walaupun berasal dari hewan yang suci, tetapi hewan itu haram dimakan, mengapa hukumnya najis? Mengapa dibedakan padahal semuanya itu merupakan asal usul dari makhluk hidup, asal usul dari hewan yang suci. Jadi saya ulangi, mani dari hewan yang suci hukumnya suci, telur dari hewan yang suci hukumnya juga suci. Ini tidak membedakan apakah hewan itu halal dimakan atau tidak. Tapi kalau air susu ini, walaupun berasal dari hewan yang suci, kalau hewan itu haram dimakan, hukumnya najis. Jadi yang membedakan adalah bahwasanya mani dan telur itu adalah asal usul dari hewan yang suci, mani dan telur. Tetapi kalau laban atau air susu ini adalah istilahnya murabbi. Murabbi ini bukan asal usul tetapi yang mendidik ya, yang mendampingi setelah kelahiran hingga dewasa, ini air susu. Jadi air susu bukan asal usul dari makhluk hidup, tetapi sebagai murabbi atau sesuatu yang menemani anak kecil hingga beranjak ke dewasa. Istilahnya air susu ini sesuatu yang merawat atau mengasuh ya, atau mendidik anak kecil ya. Jadi memiliki perbedaan hukum karena memang tidak merupakan asal usul dari makhluk hidup. Jadi yang menjadi syarat dari hukum laban yang suci adalah berasal dari hewan yang halal dimakan ya. Jadi mengecualikan hewan yang tidak halal dimakan. Dan dalil atau argumen dari ulama yang mengatakan sucinya susu, susinya air susu, bila air susu itu berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya adalah firman Allah. Jadi dalilnya adalah firman Allah, labanan kholison sa'igol lisyaribin. Jadi di ayat itu menjelaskan bahwa Allah memberikan satu kenikmatan atau anugerah dari hewan, dari hewan-hewan, yaitu hewan bisa mengeluarkan susu yang murni, yang jernih, dan bisa menyegarkan bagi orang-orang yang meminumnya. Ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa hukum dari susu, air susu yang berasal dari hewan yang suci ini hukumnya juga suci. Illal adami. Jadi manusia ini dikecualikan dari hukum laban ghairi makul ya. Jadi air susu yang berasal dari hewan yang tidak halal dimakan hukumnya najis, kecuali manusia. Jadi manusia ini dagingnya tidak halal dimakan, tetapi hukum air susunya suci ya. Hukum air susunya suci walaupun berasal dari anak kecil ya. Jadi kesucian susu, air susu manusia itu suci walaupun berasal dari anak kecil dan laki-laki, tidak mengkhususkan perempuan dewasa, tapi mencukup anak kecil maupun laki-laki, dan juga walaupun sudah meninggal dunia. Jadi misalkan ada jenazah yang mengeluarkan air susu, itu air susunya masih hukumnya suci. Mengapa hukum air susu manusia suci? Karena berdasarkan dari firman Allah, walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah memuliakan bani Adam. Sungguh benar-benar telah kumuliakan para manusia atau keturunan Adam. Jadi kemuliaan manusia ini menuntut hukum dari asal usulnya suci, dalam arti tidak layak, tidak patut bila manusia dimuliakan di dalam Al-Quran, tetapi kita menghukumi air susunya najis ya. Jadi menghukumi air susu najis ini tidaklah layak dengan kemuliaan manusia yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian selain itu, selain ayat tadi, ada juga alasan ulama mengapa air susu manusia ini suci. Karena memang air susu ini lebih layak memiliki hukum suci daripada mani ya. Jadi mani hukumnya suci, air susu hukumnya juga suci. Maksudnya air mani ini kan sesuatu atau cairan yang keluar dari tempat yang semestinya hal-hal yang keluar dari situ hukumnya najis ya, hukumnya najis. Apalagi air susu yang merupakan tempat keluarnya ini tidak merupakan tempat keluarnya kotoran. Jadi sumber atau tempat keluar dari air susu ini lebih menuntut hukum suci daripada mani ya, karena tadi bahwa lumrahnya mani itu keluar, yang keluar dari sana hukumnya najis. Kemudian termasuk dari benda yang najis adalah jarroti jirroh ya, jirroti nahwi ba'ir. Seperti yang saya jelaskan tadi, jirroh ini adalah makanan yang dikeluarkan oleh unta, jadi unta ataupun bisa hewan lain. Jadi sudah dimakan kemudian dikeluarkan lagi untuk dimakan kedua kalinya, untuk dimakan kedua kalinya. Jadi tujuan dari mengeluarkan makanan itu untuk dimakan kembali kedua kalinya. Dan di dalam pembahasan fikih yang membahas tentang hal yang keluar dari mulut unta ini bukan hanya jirrah, tetapi ada kilah ya. Ada jirratul ba'ir, ada kilatul ba'ir. Kalau jirratul ba'ir tadi ya, kalau kilatul ba'ir itu sesuatu yang keluar dari sisi mulut unta. Jadi sesuatu yang keluar dari sisi mulut unta itu termasuk air liur ya. Jadi cairan-cairan yang keluar dari sisi kiri kanan dari mulut unta ini namanya kilatul ba'ir. Kalau kilatul ba'ir ini hukumnya suci ya, hukumnya suci karena memang hal itu keluar dari lidah dari unta, bukan hukumnya tidak sama seperti jirrah yang sudah masuk ke dalam bagian dalam unta kemudian dikeluarkan lagi.